Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyarul ikhwah, a'azani Allahu wa iyyakum. Hadirin yang kami muliakan, melanjutkan kajian kitab Taisirul Alam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas dua kaifiyah, dua tata cara pelaksanaan sholat khauf ketika musuh berada di selain arah kiblat. Kemudian pada kesempatan malam ini, fa insyaallah kita akan membaca hadis yang ketiga dan yang terakhir dalam bab ini, yaitu tentang bagaimana kaifiyah tata cara pelaksanaan sholat khauf ketika musuh berada di arah kiblat. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qal, beliau mengisahkan, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf. Kata sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, aku pernah melakukan salat khauf bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaffafna saffaini khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami membuat dua saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal'aduwu bainana wa bainal qiblah. Sementara musuh berada di antara kami dan arah kiblat. Fakabbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan kami semua juga bertakbir. Maka pada salat khauf yang ketiga ini, kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua melakukan sholat secara berjamaah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti dua sholat khauf sebelumnya, yang melakukan sholat bersama dengan Nabi Alaihi Wasallam adalah kelompok yang pertama saja. Adapun pada tata cara yang ketiga ini, semuanya bertakbir bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa raka'a wa raka'na jami'an. Kemudian beliau ruku dan kami semua juga melakukan ruku. Summa rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku dan kami juga semuanya melakukan hal yang sama. Kedua kelompok pada rakaat yang pertama melakukan sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai posisi i'tidal pada rakaat yang pertama. Tsumman hadara bisujudi wassaful ladzi yali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun untuk melakukan sujud bersama dengan kelompok yang pertama. Waqama as-saful mu'akhkhar fi nahril adu. Sementara kelompok yang kedua, kelompok yang ada di saf kedua, mereka berdiri menghadap ke arah musuh. Sehingga yang melakukan sholat bersama Nabi SAW hanya kelompok yang pertama saja. Adapun kelompok yang kedua tetap berdiri menghadap ke arah musuh untuk melakukan penjagaan terhadap kelompok yang pertama. Falamma qadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sujud wa qama as-saffu alladhi yalih. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sujudnya dan beliau berdiri, dan kelompok yang pertama juga bangkit pada rakaat yang kedua. Nabi SAW dan kelompok yang kedua dalam posisi berdiri pada rakaat yang kedua. In hadara shofful mu'akhir bisujud, maka kelompok yang kedua turun untuk melakukan sujud. Mereka melakukan sholat sendiri-sendiri secara munfarid. Waqamu, kemudian mereka berdiri. Adapun Nabi SAW dan kelompok yang pertama tetap berdiri untuk menunggu mereka sampai kelompok yang kedua ini berdiri pada rakaat yang kedua. Ya, semuanya berdiri pada rakaat yang kedua. Thumma taqaddamas shafful mu'akhir, kemudian shaf yang belakang maju. Wa ta'akhkhara shafful muqaddam, dan shaf yang depan mundur. Ya, ketika kelompok yang kedua selesai menambah satu rakaat, kemudian mereka berdiri pada rakaat yang kedua, kemudian kedua kelompok ini bertukar posisi. Kelompok yang pertama mundur, kemudian kelompok yang kedua maju. Tsumma raka'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa raka'na jami'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan rukuk dan kami semuanya juga melakukan rukuk sama seperti rakaat yang pertama. Ya. Semuanya rukuk dan i'tidal bersama dengan Nabi alaihi wasallam. Tsumma rafa'a ra'sahu minar rukuk wa rafa'na jami'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku dan kami semua juga melakukan hal yang sama. Ya. Pada rakaat yang kedua ini semuanya dalam posisi i'tidal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumman hadara bisujud wassaful ladzi yali. Kemudian beliau turun untuk melakukan sujud pada rakaat yang kedua dan shaf yang berada di belakang beliau yang tadinya melakukan penjagaan pada rakaat yang pertama, maka mereka pada rakaat yang kedua ini sholat bersama dengan Nabi SAW. Alladzi kana mu'akhkharan fi rakaatil ula, yang sebelumnya mereka di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang pertama, di saf yang paling belakang pada rakaat yang pertama. Faqama as-saful mu'akhir fi nahril adu. Kemudian kelompok yang pertama tadi yang sekarang berada di saf paling belakang menghadap ke arah musuh. Falamma qadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisujud as-saful ladzi yalih. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud bersama dengan saf yang berada di belakang beliau, in hadara saful muakhir bisujud, maka turunlah saf yang kedua ini untuk melakukan sujud. Jadi Nabi alaihi wasallam pada rakaat yang kedua beliau bersama saf yang pertama duduk tasyahud, ya duduk tasyahud menunggu saf yang paling belakang untuk melakukan sholat munfarid sholat sendiri-sendiri. Sampai mereka juga duduk tasyahud yang terakhir. Semuanya duduk tasyahud yang terakhir. Tsumma sallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dan kami semuanya juga melakukan hal yang sama. Nanti insyaallah akan kita praktekkan supaya lebih jelas. Qala Jabir, kama yasna'u harasukum haula bi umara'ikum. Kata Jabir radhiyallahu anhuma, sebagaimana dilakukan penjagaan terhadap pemimpin-pemimpin kalian. Artinya Sofi yang kedua ini melakukan penjagaan dalam pelaksanaan sholat tersebut sebagaimana mereka melakukan penjagaan terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Sehingga tentunya Sofi yang kedua ini dalam keadaan waspada dan menenteng senjata seraya menghadap ke arah musuh. Meskipun tangan tetap berusaha sedekap, namun mereka tetap siap siaga dengan membawa senjata. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Di antaranya yang pertama, salatul khauf ala hadhihi sifatil madhkurah. Disyariatkannya melakukan salat khauf dengan tata cara yang telah disebutkan tadi. Liwujudil halil munasibah, karena sesuai dengan kondisi kaum muslimin saat itu. Ketika musuh berada di arah kiblat. Ini berbeda tata caranya dengan dua sholat khauf yang pertama. Kalau dua sholat khauf yang pertama, musuh berada di selain arah kiblat. Wantifa'il mahadir al-munafiyah, dan karena tidak adanya kekhawatiran terhadap serangan musuh dari arah belakang, sehingga shaf yang pertama dan shaf yang kedua menghadap ke arah kiblat semua. Berbeda dengan sholat khauf yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama dan yang kedua, shaf terakhir menghadap ke arah timur, ya, menghadap ke arah timur, menyesuaikan arah musuh saat itu. Adapun yang terakhir ini, maka semuanya menghadap ke arah kiblat. Dan tidak ada kekhawatiran akan terjadi penyergapan dari arah belakang. Thanian, kemudian pelajaran yang kedua, al-hirasatu huna waqa'at fi halis sujudi faqat. Penjagaan yang dilakukan dalam sholat ini hanya terjadi dalam kondisi sujud saja. Ketika shaf yang pertama sujud, maka shaf yang kedua melakukan penjagaan. Mereka menghadap ke arah kiblat dengan membawa senjata. Li'annahuma fi ghairi sujud yarawnal aduwa kullahum. Karena kedua kelompok tersebut pada selain posisi sujud bisa melihat musuh semuanya. Kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua selain posisi sujud bisa melihat ke arah musuh semua. Sehingga penjagaan hanya dilakukan ketika shaf yang pertama melakukan sujud. Adapun selebihnya maka tidak ada penjagaan sama sekali. Sehingga ketika nanti ada serangan musuh dari arah kiblat, maka kelompok yang kedua ini sudah siap untuk melakukan antisipasi. Sementara shaf yang pertama, mereka melakukan sujud atau duduk di antara dua sujud dan seterusnya sampai selesai. Salisan, kemudian pelajaran yang ketiga, qauluhu wal adu bainana wa bainal qiblah, terkait dengan ucapan Jabir radhiyallahu anhuma, musuh berada di antara kami dan arah kiblat. Beliau menyampaikan bahwa saat itu musuh berada di arah kiblat. Mafhumuhu annahu law kana al-adu fi ghairi al-qiblah. Yang terpahami dari hadis ini, kalau seandainya musuh berada di selain arah kiblat, mungkin di timur, di selatan atau di utara, la sallau ala ghairi hadhihi sifah. Niscaya mereka akan melakukan sholat dengan selain tata cara seperti ini. Kaifiyahnya berbeda, tata caranya berbeda. Kama taqaddama fi sifatiha fil haditsaini sabiqaini wa ghairihima. Sebagaimana telah lalu pembahasannya pada dua hadis yang pertama. Telah kita aplikasikan, telah kita praktekkan. Shaf yang kedua menghadap arah timur. Ya, sementara shaf yang pertama sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaifiyahnya berbeda, tata caranya berbeda. Wa taqaddama anna li ta'addudi wujuhiha fawaid. Dan telah berlalu pembahasannya bahwa keberagaman tata cara tersebut memiliki beberapa faedah, memiliki beberapa manfaat. Minha di antaranya muru'atu halil adu wa jihatihi, adalah untuk menyesuaikan kondisi musuh dan arah mereka. Sehingga tata cara pelaksanaan sholat khauf menyesuaikan kondisi musuh dan arah mereka. Ketika terjadi peperangan secara frontal misalnya, saling tembak-menembak di antara kedua belah pihak, maka lakukan sholat khauf sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin sambil jongkok, ya, sambil tiarap, mundur atau maju dengan gerakan kepala sholatnya, tidak masalah. Menyesuaikan kondisi peperangan saat itu. Ketika terjadi gencatan senjata misalnya, sehingga suasana sudah kondusif, maka lakukan sholat sebagaimana biasanya, berdiri, kemudian rukuk, dan seterusnya sampai selesai. Pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Rabian kemudian, pelajaran yang keempat, wa fihi bayanu husnil qiyadah. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang bagusnya kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang pemimpin yang sejati, seorang pemimpin yang hakiki. Wa tadbirul juyush, dan pengaturan beliau terhadap pasukan kaum muslimin. Wa ib'aduha anil makhawif, dan upaya beliau untuk menjauhkan pasukan kaum muslimin dari berbagai hal yang menakutkan. Diatur sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melakukan sholat bisa merasa tenang dan aman dari serangan musuh-musuh Islam. Wa mufaja'atil a'da, dan dari serangan musuh yang dilakukan secara tiba-tiba. Dengan sholat seperti itu, maka tidak ada peluang bagi musuh untuk melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Sudah ada pasukan yang bersiap siaga. Betapapun kondisinya, maka kaum muslimin akan bisa melakukan antisipasi terhadap serangan tersebut. Wattikhadil ihtiyatat fi dzalik, dan berusaha untuk mengambil sikap kehati-hatian dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Telah kita sampaikan bahwa sholat khauf merupakan salah satu bentuk sikap kewaspadaan atau kehati-hatian dalam menghadapi serangan-serangan mereka. Khamisan kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran yang kelima, wa fihi bayanul adl, dan di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keadilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. wa annahu mimma tahalla bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jami' ahwali. Dan sifat tersebut adalah sifat yang senantiasa ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Bahkan dalam kondisi darurat sekalipun Nabi alaihi wasallam tetap berusaha untuk bersikap adil terhadap sahabat-sahabatnya. Lalu bagaimana kiranya ketika dalam kondisi normal, dalam kondisi aman? Beliau seorang nabi yang sangat adil terhadap sahabat-sahabatnya. Faqat adala bainahum bil hirasah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersikap adil terhadap para sahabat dalam hal melakukan penjagaan. Semuanya diberi kesempatan untuk melakukan penjagaan, baik saf yang pertama maupun saf yang kedua. Saf yang kedua melakukan penjagaan pada rakaat yang pertama. Adapun saf yang pertama, maka mereka melakukan penjagaan pada rakaat yang kedua. Faja'alahum yatanawabuna fiha. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan kedua pasukan saling bergantian dalam melakukan penjagaan tersebut. Ini keadilan yang pertama. Kemudian keadilan yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa adala bainahum bisalah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersikap adil terhadap mereka dalam pelaksanaan salat. Wa kullun minat ta'ifataini sholat ma'ahu rakatan. Maka masing-masing dari kedua kelompok tersebut melakukan sholat bersama dengan beliau sebanyak satu rakaat. Saf yang pertama sholat dulu bersama dengan beliau satu rakaat. Demikian pula dengan saf yang kedua, melakukan sholat bersama dengan beliau pada rakaat yang kedua. Wa adala bainahum fi qiyamihim fi shaf. Kemudian keadilan yang ketiga, kata beliau rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersikap adil terhadap mereka. Fi qiyamihim fi shafil ladzi yalih. Dalam hal berdirinya mereka pada shaf yang pertama, ya saling bergantian. Shaf yang pertama dulu, ya kelompok yang pertama dulu. Kemudian setelahnya mereka menggantikan posisi shaf yang kedua untuk melakukan penjagaan. Adapun kelompok yang kedua maju untuk sholat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha sya'nuhu fi jami'i umurihi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Betapa beliau seorang nabi yang sangat adil. Betapapun kondisinya, dalam kondisi perang sekalipun, beliau tetap berusaha untuk bersikap adil terhadap sahabat-sahabatnya. Kemudian pelajaran yang terakhir atau yang keenam, wa fihi annal harakatal matlubah walau katsurat. Dan di dalam hadis ini terdapat sebuah faedah bahwa gerakan di luar sholat meskipun banyak, selama terkait dengan kemaslahatan sholat, la tukhillu fi sholati, maka gerakan-gerakan tersebut tidak akan membatalkan sholat. Kataqaddumi ilal makanil fadil, seperti ketika para sahabat dalam sholat tersebut maju ke depan menuju ke shaf yang pertama, menggantikan posisi kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang pertama mundur untuk melakukan penjagaan. Maka gerakan seperti itu boleh dan bahkan berpahala karena terkait dengan kemaslahatan sholat dan dalam kondisi darurat. Contoh yang lain misalnya ketika kita maju untuk menutup celah di shaf depan misalnya, maka hukumnya mubah dan bahkan berpahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min khutwatin a'dama ajran min khutwatin masyaha rajulun ila furjatin fi shaf fasaddaha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu langkah pun yang lebih besar pahalanya daripada langkah kaki seseorang menuju ke celah dalam shaf. Fasaddaha, kemudian laki-laki tersebut menutup celah tadi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan langkah kaki yang pahalanya paling besar. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Selebihnya insyaallah kita gunakan untuk praktek salat haul. Silakan.